Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita sebagai seorang muslim harus terus bersyukur atas semua nikmat Allah. Karena yang kita peroleh dari semua yang ada ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja yang kamu peroleh itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Ikhwan fil din, jazakumullah. Pada hari ini kita akan bahas satu kajian berkaitan dengan musibah yang menimpa bangsa ini. Kita sudah melihat di tahun 2020 dan di awal 2021 banyak sekali musibah, petaka, bencana yang menimpa bangsa ini. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sikap apa yang kita lakukan, karena bencana akan terus, tidak akan berhenti, karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia terus menerus dilakukan. Dan ini kalau kita lihat dari mulai pandemi wabah, belum selesai wabah, dari kejadian pesawat jatuh, kebanjiran, gempa, tanah longsor, dan masih banyak lagi yang lain. Ini musibah, musibah seperti ini mestinya kaum muslimin mengambil pelajaran untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Pada pekan yang lalu saya sampaikan bahwa cobaan, ujian yang menimpa manusia tidak boleh menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah. Justru dengan cobaan, justru dengan ujian itu, manusia tambah dekat kepada Allah, tambah bermunajat kepada Allah, bukan tambah jauh. Kalau kita lihat dari pandemi aja yang terjadi di tahun 2020 itu, banyak orang menjauhkan masjid, mestinya tambah dekat. Adanya wabah, adanya penyakit, adanya yang lain, tambah dekat kepada Allah, tambah jauh, tambah takut. Dan yang parah lagi, dari orang-orang yang ngaji, dari para ustaz, takut ke masjid. Seolah-olah masjid itu sumber wabah. Ini su'udzon dia kepada Allah. Takut dia ke masjid, seolah-olah masjid itu sumber wabah. Gak mau dekat, gak mau rapat sab. Padahal di masjidlah tempat ketenangan, ketentraman, munajat kepada Allah, tempat yang barokah. Antum lihat, udah jutaan orang sholat di masjid dengan rapat, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Justru yang gak ke masjid kena wabah, yang gak ke masjid kena corona. Coba anda pikirkan, ini kan udah seudhon kepada masjid, tempat yang bersih, yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan Rasulullah. Kenapa kok masjid yang jadi sasaran? Coba anda perhatikan di sini, ini sudah gak benar ini. Mestinya tambah dekat dia kepada Allah, tambah mengajak orang untuk taubat, ngajak orang untuk kembali kepada Allah, ngajak orang untuk ke masjid, ngajak orang untuk merapatkan saf. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan fi'lus salaf. Ikhwan fid din, jazakumullah. Saya akan jelaskan berkaitan dengan wabah ini supaya bagaimana kita mensikapi bencana malapetaka sebagai seorang muslim. Jadi sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah, bencana, petaka. Seorang muslim, seorang mukmin, dia menghadapinya dengan iman, bukan dengan perasaan. Ketika terjadi sesuatu, pandangan seorang muslim terhadap kejadian itu dengan dua pandangan. Pertama dengan ainul qadar, yang kedua dengan ainus syara. Pertama dengan pandangan takdir, yang kedua dengan bagaimana syariat mengajarkan kepada kita. Takdir, Allah sudah takdirkan semua yang terjadi di langit dan di bumi. Jadi yang pertama, ketika kita melihat berbagai macam bencana, musibah, petaka yang menimpa bangsa ini, dan juga terutama kepada kaum muslimin, apakah itu pandemi, penyakit, banjir, kemudian gempa, longsor, gunung meletus, dan musibah-musibah yang lain ini banyak sekali. Ini yang pertama, seorang mukmin melihat dengan pandangan yang pertama dengan ainul qadar dari yang pertama ini, dan juga yang kedua dari yang pertama dengan ainul syara'. Kita wajib mengimani tentang takdir. Dan gak lama lagi kita akan membahas tentang takdir di poin yang ke-40. Bahwa takdir ini sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan akan terjadi bencana, akan terjadi musibah, akan terjadi petaka, akan terjadi wabah, akan terjadi penyakit. Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini wajib kita imani. Apakah itu baik atau buruk? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat, menimpa bangsa ini, ini semuanya yang menimpa seluruh manusia Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Anda bisa lihat di poin yang ke-40. Di dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Itu melihat. Ini kita masih bahas yang pertama ini. Semuanya, enggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Allah Maha tahu. Dan semua sudah tercatat dalam mahfud. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la raqbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada di sisi Allah SWT. Tidak ada yang mengetahui kunci yang gaib itu kecuali hanya Allah. Allah mengetahui apa yang darat dan lautan. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Daun yang gugur di seluruh alam semesta ini, satu daun yang gugur Allah mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi melainkan Allah mengetahui. Tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, itu pun Allah mengetahui. Semua yang ada di langit dan di bumi, basah atau kering, Allah mengetahui semuanya. Enggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Dan semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, di Lauh Mahfuz. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla yakhluqa as-samawati wal-ardu bi 50 alf sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua sudah tercatat. Nabi SAW juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub qala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Yang pertama kali Allah ciptakanlah qalam, itu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibn Abi Asim dalam kitab yang sunnah dan yang lainnya dari sahabat Ubay bin Samit radhiyallahu anhu. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat 70. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Hadid di ayat 22 dan ayat 23. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini dan juga tidak menimpa diri kalian melainkan semuanya sudah tercatat di dalam kitab di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah atas Allah agar kalian tidak berputus asa dengan apa yang terluput dari kalian dan agar kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Dan kita seorang mukmin wajib mengimani semua takdir ini. Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat, kita wajib imani. Kalau kita mengimani, kita sabar dan redha, dan kita meyakini bahwa Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita, maka Allah akan menunjuki hati orang itu. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun surah 64 ayat 11. Berfirman dalam surah At-Taghabun surah 64 ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah menimpa musibah, apa aja musibah yang menimpa manusia, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi semua yang berjalan di langit dan di bumi ini tidak lepas daripada kehendak Allah. Semuanya. Enggak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi yang Allah tidak kehendaki. Tidak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah dan semua berjalan dengan izin Allah. Semuanya. Ini wajib kita imani, orang yang beriman ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang mengimani, Allah akan tunjuki hati. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Kalau ketika kita tertimpa musibah, kita meyakini ini datang dari Allah SWT, ini Allah yang kendaki. Apakah bentuknya penyakit, bentuknya wabah, bentuknya kematian, atau yang lainnya, kecelakaan, atau banjir, atau gunung meletus, atau longsor, dan segala macam. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Kita wajib mengimani itu. Dan apa yang Allah kehendaki buat kita sebagai seorang mukmin, itu yang terbaik buat kita. Kewajiban kita yaitu kita redha dan sabar. Sabar dan redha. Maka yahdi qalba, Allah akan tunjuki hatinya. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui semuanya. Apa yang terjadi di langit dan bumi, Allah tahu. Jadi ini yang pertama yang harus kita perhatikan, kita melihat dengan pandangan takdir. Kemudian yang pertama juga, yang kedua dari yang pertama, dengan pandangan syariat. Bagaimana oleh syariat? Syariat melihat yang seperti ini, ya kita harus ridho, sabar dan ridho. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat? Jangan kita melanggar. Bagaimana syariat membimbing kita? Ini penting, karena tidak ada yang dapat menghilangkan semua bencana, semua petaka, semua musibah, kecuali yang satu, yaitu Allah. Hanya Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dalam surah Yunus di ayat 107, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila kamu terkena bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah SWT. Harus kita meyakini demikian. Seorang mukmin harus yakin. Enggak ada yang bisa menghilangkan petaka, bencana, wabah kecuali hanya Allah. Langit dan bumi ini, kita dan seluruh makhluk ini semuanya milik Allah. Kalau seandainya orang kemudian meninggal dunia dengan sebab wabah, bencana, Allah sudah takdirkan dan itu sudah ajal. Makanya ucapan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bukan milik suaminya, bukan milik istrinya, bukan milik anaknya, bukan milik orang tuanya, tapi kita semua milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Taala. Harus yakin. Itu orang beriman demikian. Bukan kemudian dia menyalahkan orang, menyalahkan ini dan segala macam sudah. Bahkan sampai berbuat syirik dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diperhatikan ketika terjadi wabah, petaka, musibah, bencana. Yang kedua, yang harus kita ingat, bahwa apa yang menimpa manusia ini dari wabah, petaka, bencana, itu dengan sebab dosa-dosa manusia. Dosa. Dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Dosa yang dilakukan oleh manusia ini, perbuatan dosa. Semua yang terjadi di langit, di bumi, dengan sebab perbuatan dosa manusia. Allah juga sebutkan kerusakan yang ada ini, ya juga tangan-tangan manusia. Tum lihat dalam surah Ar-Rum di ayat 41 ayat 42 surah Ar-Rum, Allah berfirman, "Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa 'aqibatu alladhina min qabl." Kana aktaruhum musyrikin. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41-42, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, agar Allah merasakan akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Qul, katakanlah, siru fil ardi, berjalan kalian di muka bumi. Fanduru, lihatlah, akibatul ladina min qablu, akibat orang-orang yang terdahulu. Kana aktaru musyrikin, kebanyakan mereka berbuat syirik. Kalau kita lihat, dosa yang paling besar dilakukan di muka bumi, kesyirikan. Kezoliman yang paling besar adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar, syirik. Maksiat yang paling maksiat, syirik. Lihat di muka bumi ini, di negeri kita Indonesia, banyak kesyirikan. Orang ke dukun, orang datang ke kubur-kubur, kuburan dibangun, disembah, orang sujud, bersemedi di kubur, meminta kepada penghuni kubur. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Bukan sedikit kubur yang dibangun, ribuan kubur di Indonesia ini. Kesyirikan. Dan dibiarkan seperti itu. Gak ada yang mengingkari. Bahkan orang diajak untuk kembali. Bahkan ketika terjadi musibah, petaka, masih cari itu kuburan keramat untuk menghilangkan bahaya. Masih datang ke pantai selatan. Ini yang Roro Kidul kali yang bisa menyelamatkan. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar ini. Mesti kembali kepada Allah. Karena enggak ada yang bisa menghilangkan musibah, petaka, penyakit, wabah, bencana kecuali hanya satu, yaitu Allah SWT. Ini dosa yang lakukan manusia ini. Perbuatan dosa. Itu syirik satu. Belum lagi kekufuran. Belum lagi orang-orang yang melecehkan agama. Belum lagi perbuatan bid'ah. Belum lagi maksiat yang sekian banyak sudah dilakukan oleh dari mulai atasnya para pejabat sampai ke bawah maksiat. Ini perbuatan pasti akan Allah timpakan azab. Sebenarnya kalau kita lihat yang Allah timpakan azab ini baru sedikit. Kalau mau lihat ayat Al-Quran, kita bicara sumber kita Quran dan Sunnah. Ala fahmi salam. Yang Allah timpakan kalau dibandingkan dengan maksiat masih sedikit. Kalau Allah kendaki dihancurkan semuanya ini, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 61, Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, kalau seandainya Allah mau menghukumi manusia dengan sebab perbuatan kezaliman mereka, maka Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun juga satu makhluk di muka bumi. Allah akan habiskan semuanya. Allah enggak akan tinggalkan satu makhluk. Hatta binatang melata, Allah enggak tinggalkan. Semuanya dihabiskan oleh Allah. Semuanya. Kemudian Allah menyebutkan walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tapi Allah mengakhirkan sampai datang waktu tertentu yang Allah sudah tetapkan. Fa idza ja'a ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak akan mundurkan sesaat dan Allah tidak akan majukan. Dan ini sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Antum lihat kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, itu Ad, Samud, kaum Nabi Lut dan yang lainnya, semua dihancurkan. Begitu mereka berbuat dosa langsung dihancurkan semuanya oleh Allah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak ditunda. Sesuai dengan nas Al-Quran Allah sebutkan di sini. Walakin yuakhiruhum. Akan tapi Allah akhirkan. Antum lihat lagi dalam surah Fatir di ayat 45. Dalam surah Fatir ayat 45 Allah berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma, fa idza ja'a ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Kalau seandainya Allah ingin menghukumi manusia dengan sebab perbuatan dosa mereka, ma taraka 'alaihim min dabbah, Allah enggak tinggalkan satu binatang ternak pun, Allah enggak tinggalkan, dihancurkan semuanya, dihabiskan. Kalau sekarang ada gempa, ada banjir, banyak yang hanyut. Itu kalau kita lihat nas ayat Al-Qur'an belum seberapa dibandingkan dengan dosa manusia. Kalau Allah mau, Allah habiskan semuanya. Ini nas Al-Quran mengatakan demikian. Kalau seandainya Allah mau menghukumi manusia dengan sebab perbuatan dosa-dosa mereka, maka Allah enggak akan tinggalkan di muka bumi ini meskipun hanya satu binatang melata, Allah enggak tinggalkan. Walakin yuakhiruhum, akan tapi Allah mengakhirkan ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu. Fa idza ja'a ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, fa innallaha kana bi'ibadihi basira, maka sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha mengetahui semuanya. Jadi akan dikenakan semuanya. Makanya Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Nah, kalian berhati-hati bahwa bencana itu, petaka itu tidak akan mengenai orang-orang tertentu saja yang berbuat dosa, tapi Allah kenakan semuanya. Hatta yang baik dikenakan semuanya. Karena Allah syadidul iqab, sangat keras siksanya. Jadi hati-hati kita. Jadi kita enggak bisa diam nih, orang banyak berbuat dosa, kita kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kita ingatkan, tetap memperingatkan manusia, enggak boleh kita diam. Jadi Allah, kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an ini, Allah banyak memberikan maaf. Dalam surah Asy-Syura itu Allah banyak memberikan maaf. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah banyak memberikan maaf kepada manusia. Tapi kalau Allah mau, dihabiskan semuanya. Termasuk orang-orang yang soleh, yang tidak berbuat dosa, kena juga. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan kita banyak orang-orang saleh? "Na'am, idza kathura al-khabath." Iya, apabila sudah banyak orang berbuat kejelekan, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zina, al-khabath, homo, Allah habiskan semuanya. Ini pertanyaan dari istri Nabi. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan dibinasakan sedangkan di antara kita banyak orang saleh, banyak yang salat? Nabi menjawab, "Naam. Iya, akan dibinasakan semuanya idza kathral khabath." Apabila sudah banyak kejelekan, arti perbuatan dosa, zina, homo dan yang lain yang oleh manusia, dihancurkan semuanya oleh Allah Taala. Karena langit dan bumi ini semuanya milik Allah. Seandainya Allah, seandainya nih Allah mengadab semua yang ada di muka bumi ini, Allah tidak zalim. Karena langit milik Allah, bumi milik Allah, yang memberikan rezeki Allah. Kita ini semua milik Allah. Allah punya. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat di Syarah Akidah di halaman 342. Halaman 342. Allah berfirman bahwa Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Allah enggak pernah berbuat zalim. Kalau seandainya Allah azab, Allah enggak zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annallaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya Allah itu benar-benar baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Hadis ini dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Jika Allah mengazab semuanya, Allah enggak zalim. Yang ketiga, jadi yang kedua, bencana, musibah, petaka dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat oleh manusia. Yang ketiga, Di antara hikmah musibah, petaka, bencana dan yang lainnya, agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia bertaubat kepada Allah. Agar manusia mendekat kepada Allah. Untuk melihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 42 sampai ayat 44. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Dan sungguh kami telah utus pada umat-umat sebelum kalian, kami menguji mereka dengan apa? Dengan kesusahan, kesulitan, kemelaratan, kemiskinan dan juga penyakit. La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka berdoa kepada Allah. Falaula idza'u ba'suna tadarra'u, seandainya ketika datang kepada mereka itu bencana, petaka, tadarra'u, mereka berdoa dan kembali kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, mereka enggak kembali, tetapi justru hati mereka keras. وَزَيِّنَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, setan menghiasi mereka apa yang mereka kerjakan, dianggap semua amal mereka itu indah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, tatkala mereka sudah lupa dengan apa yang diperingatkan oleh para nabi dan para rasul, diperingatkan, diingatkan, tetap mereka lupa dengan peringatan itu. Untuk sekarang para dai mengingatkan, tapi mereka tetap lupa. Kemudian apa? Fatahna alaihim abwaab kulli, dibukakan semua pintu, ma Allah. Dibukakan pintu-pintu kesenangan, segala macam semua dibukakan, dibiarkan ma Allah. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila sudah mereka bergembira dengan apa yang dikasih, apa aja bentuknya? Kenikmatan, kesenangan, harta, dunia, segala macam sudah mereka bergembira. Akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, tiba-tiba mereka tercengang akibat dosa. Antum lihat kejadian apa aja, apakah itu wabah, apakah itu longsor, orang sedang tidur tiba-tiba tenggelam, kemudian juga gempa, orang sedang lagi enak tidur, gempa datang roboh rumahnya, tertimpa di dalam. Mereka lagi enak tidur, datang banjir sampai hanyut rumahnya, hanyut juga dirinya, hanyut juga bayi. Ini Allah sudah perlihatkan semuanya. Allah sudah perlihatkan supaya manusia kembali kepada Allah. Hikmahnya agar manusia kembali kepada Allah. Allah sudah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar mereka itu kembali. Jadi disebutkan tentang ayat ini dalam tafsir Ibnu Jarir, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un, yang di ayat 42 tadi, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, al-ba'sa itu kemiskinan, kesempitan kehidupan, wadhara berupa penyakit dan juga bencana. Artinya Allah berikan kepada mereka itu agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah, agar mereka merendahkan diri hanya kepada Allah dan taat dan kembali kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Begitu juga dalam kitab yang lain disebutkan bahwa bencana-bencana itu mestinya membuka kesadaran manusia bahwa manusia ini lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Mestinya dengan musibah itu membuat kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibah yang membuatmu ingat kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lupa untuk mengingat Allah. Musibah yang membuatmu ingat kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat kamu lupa kepada Allah Taala. Jadi seorang mukmin yang harus ingat dengan musibah petaka ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak orang yang kemudian dia tambah maksiat, udah banyak bencana, banyak petaka, banyak yang masih berbuat maksiat. Orang yang seperti ini diberikan kesenangan tapi tetap dia berbuat maksiat, ini namanya apa? Istidraj, diulur sama Allah, dibiarkan. Nanti tiba-tiba Allah azab, seperti di ayat 44-nya Allah sebutkan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi ma yuhib, fa inna ma huwa istidrajun." Tsumma tala rasulun, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Kata Nabi SAW, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia yang ia senangi, padahal hamba tersebut banyak bermaksiat, maka itu merupakan istidraj. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surah Al-An'am yang tadi kita baca, ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa, tercengang mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Makanya ini banyak orang-orang berbuat maksiat kemudian Allah azab mereka, diberikan bencana petaka tiba-tiba karena mereka berbuat dosa maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Dan juga ini peringatan. Maka yang keempat, jangan merasa aman dengan azab Allah. Banyak orang-orang yang tidak terkena bencana, yang tidak terkena banjir, ini merasa aman. Ini perhatikan, jangan merasa aman. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Antum lihat dalam surah Al-A'raf di ayat 97 sampai ayat 99. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai ayat 99. Afa amina ahlul qura ay yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ay yatihum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Allah berfirman, apakah penduduk desa, penduduk kota merasa aman akan datang kepada mereka azab kami, siksa kami di saat, di waktu malam, di saat mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura yatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa, penduduk kota itu merasa aman akan datang kepada kami, akan datang kepada mereka azab kami di waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah ila alqaumul khasirun, dan tidak merasa aman dengan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Makanya kita enggak boleh merasa aman. Meskipun tidak terkena banjir, tidak terkena gempa atau yang lainnya, jangan merasa aman. Karena datangnya azab Allah, siksa Allah dengan tiba-tiba. Di sekeliling kita yang kita lihat ini, banyak orang berbuat dosa dan maksiat. Sekeliling kita, banyak orang berbuat dosa. Besar dosa dan maksiat mereka. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Makanya orang beriman itu tidak merasa aman. Terus takut kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, terus minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau maaf dan dijauhkan dari petaka. Al afiyah, dijauhkan dari petaka, dari malapetaka di dunia maupun di akhirat. Minta kepada Allah. Itu yang Nabi wasiatkan dan nasihati kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ya Abbas, sallallahu al-afu wal-afiyah. Wahai Abbas, minta kepada Allah al-afu wal-afiyah. Minta terus. Dan itu yang kita baca di waktu pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afu wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afu wal-afiyah fi dini wa dunyai wa sampai akhir. Itu yang kita minta setiap hari. Itu baca terus itu. Minta al-afu wal-afiyah. Yang kelima. Yang kelima, kewajiban kaum muslimin untuk taubat. Muslimin dan muslimat taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya, kalau sudah kita lihat terjadi yang seperti ini, ya taubat kita. Taubat. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk bertaubat. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas, taubat kepada Allah atas semua dosa. Jadi kita ini banyak dosa. Jadi jangan merasa aman, oh kita enggak datang ini petaka, enggak datang bencana. Jangan mengharapkan. Jangan. Minta al-afwa wal-afiyah, taubat kepada Allah atas semua dosa. Semuanya. Baik yang terkena bencana maupun tidak terkena bencana, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Terus bertaubat kepada Allah. Dan juga Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kepada Allah wahai beriman agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Dalam surah An-Nur di ayat 31. Bahkan juga para nabi dan para rasul menyuruh umatnya untuk bertaubat. Dan sebagaimana kita ketahui, mereka ini orang-orang kafir disuruh mereka kembali kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh bertaubat. Allah berfirman dalam surah Hud. Surah Hud ayat 3. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum matan hasana ila ajali musamma. وَيَأْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Istighfarlah kalian kepada Allah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Allah akan berikan kesenangan kalian sampai waktu yang ditentukan. Dan Allah akan berikan setiap orang yang punya karunia, diberikan karunia oleh Allah. Jika kalian berpaling, sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang besar. Azab hari yang besar. Jadi para nabi tetap mengingatkan umatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Saleh menyuruh umatnya untuk bertaubat. Untuk melihat di surah Hud di ayat 61. Surah Hud ayat 61. Atau sebelumnya tentang kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh di ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawwalu mujrimin. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah, kemudian taubatlah kepadanya. Allah akan turunkan dari langit hujan yang terus menerus, dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian, dan jangan kalian berpaling dalam berbuat dosa. Jangan berpaling dengan berbuat dosa, jangan. Ini nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian nasihat Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Wa ila Tsamud akhahum Shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu huwa ansha'akum min al-ardi wa astamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka yaitu kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada ilah yang lain melainkan hanya Allah. Allah yang menciptakan kalian dari bumi, Allah yang menjadikan kalian untuk meramaikan bumi ini. Maka mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat dan menjawab doa hamba-hambanya. Disuruh kaumnya untuk taubat. Jadi kita, kewajiban kita untuk taubat kepada Allah atas semua dosa. Taubat setiap hari. Bab Nabi SAW setiap hari bertaubat kepada Allah. Nabi menyuruh kita untuk taubat dan Nabi bertaubat kepada Allah setiap hari. Kemudian yang keenam. Yang keenam, kewajiban kaum muslimin untuk saling tolong-menolong. Semuanya ini. Untuk saling tolong-menolong. Jadi apakah dia pejabat, dia rakyat, ya semuanya saling tolong-menolong. Sebab Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam saling tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan tolong-menolong perbuatan dosa permusuhan. Jadi tolong-menolong semuanya, bantu segera. Yang paling wajib di sini pemerintah. Pemerintah wajib ini. Ketika terjadi bencana, pemerintah dengan semua pejabat yang terkait untuk turun, nggak boleh diam dia, untuk membantu, gitu. Semuanya, bapak ada yang jelas-jelas mati, ada yang luka, ada yang rumahnya hancur, ada yang banyak lagi yang lain, itu harus dibantu. Ada juga yang lapar, ada yang dia pakai baju sudah berhari-hari karena kebanjiran, nggak ada lagi yang dipakai. Itu harus dikasih untuk dia pakaiannya, untuk dia tidur selamanya. Itu kewajiban pemerintah, pertama kali pemerintah, baru kemudian setelah itu kaum muslimin membantu, wajib. Dan ini amanah. Semuanya harus segera. Dan kalau seandainya ada yang ingin menyumbang, ya cari tempat yang amanah. Jangan semua mendirikan posko, jangan. Sekarang ada bencana, semua mendirikan posko. Maksudnya yang tertentu aja, yang memang amanah diberikan. Karena banyak kita lihat sekarang ini bantuan-bantuan itu nggak sampai, gitu. Dan juga uang yang masuk ke rekening juga nggak sampai. Ini kan khianat, nggak boleh. Jadi ini harus jelas orang-orangnya. Dan antum perhatikan, ikhwan fiddin, azakumullah, berkaitan dengan masalah ini yang juga saya ingatkan kepada para penuntut ilmu. Perhatikan ini, yang saya ingatkan di sini para penuntut ilmu dan para ustaz. Para penuntut ilmu, para ustaz, Allah sudah muliakan dia dengan ilmu yang kewajiban dia menyampaikan ilmu kepada manusia ini agar mereka paham tentang agama. Bukan sekarang beralih dengan minta sumbangan. Antum sudah diangkat oleh Allah ini, derajatnya tinggi orang berilmu. Yarfa'in lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat, diangkat derajatnya. Diangkat orang berilmu di antara kalian orang berilmu, diangkat orang beriman di antara kalian orang berilmu, berapa derajat diangkat? Dalam surah Al-Mujadil ayat 11. Diangkat. Nah, sekarang udah sibuk dengan donasi, sumbangan, rekening segala macam, semuanya. Ini udah tidak baik nih. Fenomena yang ada sebenarnya tidak baik. Ini berkaitan dengan uang. Sampai sudah lama, sekian lama ngaji, sekarang sibuk dengan nasi bungkus. Allah musta'an. Kok sibuk dengan nasi bungkus? Antum, tugas antum sebagai pelajar, sebagai ustaz, bagaimana menyelamatkan manusia dari kegelapan syirik kepada tauhid, dari kegelapan bid'ah kepada sunnah, dari kegelapan orang berbuat dosa dan maksiat agar mereka taubat kepada Allah. Bukan soal lapar, atau orang berbuat maksiat bisa ngasih nasi bungkus. Orang berbuat maksiat bisa ngasih nasi bungkus. Bisa. Sekarang sibuk dengan nasi bungkus. Sibuk. Sibuk donasi. Mesti antum sebagai orang berilmu, tugas antum bagaimana menyampaikan ilmu tauhid agar mereka memahami tentang agama. Ini yang mulia. Bukan dengan uang. Sekarang uang ini fitnah. Sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ini ada fitnah, fitnah umatku masalah harta. Ini sudah saya bahas. Karena larinya kepada uang semuanya. Dan ini banyak yang tidak amanah. Bukan satu pelajar yang tidak amanah. Bukan satu ustadz yang tidak amanah. Banyak. Ketika antum sebarkan di medsos itu, bisa enggak orang mengganti nomor rekening itu? Bisa enggak? Bisa. Ganti. Udah banyak nomor rekening yang diganti. Sama tuh judulnya sama. Sumbangan, sumbangan, sumbangan. Setelah itu apa? Diganti nomor rekeningnya. Sama itu. Segala macamnya sama semuanya. Tapi rekening diganti. Masuk orang ini mereka. Enggak tahu kita. Dan ini banyak sekali terjadi. Mesti enggak seperti itu. Artinya cari lembaga yang memang sudah jelas amanah. Ini bukan sedikit. Dan saya sudah berkali-kali ingatkan seperti ini. Ini kejadian. Ada bahkan yang ke luar negeri. Bukan sedikit. Itu kan miliaran. Itu bisa hilang ratusan juta. Bisa hilang itu. Kemana uang itu? Ini kan gak amanah. Khianat ini. Dan ini banyak yang khianat. Ini pengalaman bukan di medsos ini. Di lapangan. Lihat. Kenyataan seperti itu. Di medsosnya di ruangan. Tapi kalau di lapangan kelihatan tuh. Orang-orang yang kelihatan tuh. Orang-orang yang nipu itu. Yang khianat. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini bukan hanya orang awam, bukan ustaz, bahkan pejabat juga ada yang seperti itu. Tidak sampai itu sumbangan itu kepada orang-orang yang berhak. Mereka butuh. Maka saya bilang enggak semuanya orang mendirikan posko. Bahkan juga orang mendirikan posko bukan lagi untuk ikhlas karena Allah, pencitraan. Ambil gambar, foto, nasi bungkus, kasih foto. Ini bukan cara Islam yang seperti ini nih. Masa seperti itu sekarang ini kita? Mas dulu orang-orang dulu ketika dia berbuat kebaikan enggak ada yang tahu. Sampai Nabi menyebutkan tentang 7 golongan di hari kiamat yang dilindungi Allah. Dia bersedekah hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kiri enggak tahu yang diinfakkan tangan kanan, sembunyi. Sekarang enggak. Ngasih nasi bungkus di foto. Ngasih ini di foto. Antum mau cari redonya Allah apa redonya manusia? Sekarang semua seperti itu. Dan ini tidak baik. Fenomena tidak baik seperti ini. Jadi antum jangan disibukkan dengan yang seperti itu. Sibukkan dengan ilmu, ilmu, ilmu belajar. Biar berapa orang yang tugas. Orang umum juga bisa kalau soal bantuan, bawa sumbangan. Enggak perlu antum sebagai thalibul ilm, sebagai ustaz. Nanti kalau sudah ada tempatnya, di pengungsian ada tempat, aman, ada musola, ada masjid dibangun. Antum datang, kasih nasihat. Mulia antum. Bagaimana mereka kembali kepada Allah? Bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, kembali kepada Allah? Antum dapat pahala yang besar. Sebagaimana kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Allah menunjuki dalam perantaraanmu satu orang lebih baik daripada unta-unta yang merah. Bukan sekarang disibukkan dengan sumbangan-sumbangan. Hampir setiap hari sumbangan. Antum lihat dong bagaimana Nabi SAW. Antum lihat Rasulullah SAW. Kehidupan mereka, Nabi SAW dan para sahabatnya, dalam keadaan senang hidupnya atau susah? Susah. Fisiknya susah, tapi hatinya mereka senang. Orang yang paling bahagia di muka bumi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, paling bahagia hidupnya. Meskipun fisiknya miskin, tapi Nabi enggak pernah minta pada orang. Ada sekali terjadi orang-orang yang datang dari mudhar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim. Disebutkan dari mudhar. Datang. Dengan pakaian yang compang-camping, kelaparan. Nabi sedih melihat orang-orang yang datang ini. Kemudian melihat demikian ada sahabat yang membawa. Ada makanan, ada pakaian. Karena kasihan. Dan itu terjadi cuma sekali. Sekali. Itu untuk orang yang datang. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Di Masjid Nabawi, ada gak orang miskin? Ada. Ada orang miskin. Antum pernah dengar Ashabus Suffah? Ashabus Suffah gak punya apa-apa. Pernah gak Nabi? Ayo sumbangan, sumbangan Ashabus Suffah kelaparan. Gak ada. Ada gak? Dan antum sudah saya sampaikan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat Ibnu Abbas dan yang lain, ada empat sahabat meriwayatkan. Ketika Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, baju besinya tergadai sama siapa? Sama Yahudi. Antum perhatikan di sini. Baju besi Nabi tergadai orang Yahudi. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bangun rumah mewah. Untuk apa? Untuk makan. Lapar Nabi. Sembilan istri gak punya apa-apa. Sembilan istri gak punya apa-apa di rumah itu. Nabi gadaikan baju besinya untuk bisa makan. Nabi gak minta pada sahabatnya, tidak. Kenapa Nabi gak gadaikan kepada orang Islam? Nabi takut kalau digadaikan nanti mereka katakan, ya kalau buat engkau Rasulullah gak ini saya kasih. Gak mau Rasul dikasih. Tidak mau. Mulia, merasa cukup dengan apa yang ada. Karena enggak, senang orang dikasih. Senang minta-minta pada orang. Senang minta-minta. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah, harga diri. Dimuliakan Allah. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang di tangan manusia, maka Allah akan cukupi kita. Pasti Allah akan cukupi kita. Dan Nabi bersabda demikian, SAW. Wardha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendak kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Nabi juga bersabda, SAW. Wai'as bima fi aidin nas takun qaniyah. Hendak kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Itu Islam. Islam tidak pernah mengajarkan untuk minta-minta. Islam tidak pernah mengajarkan untuk donasi-donasi seperti sekarang ini. Antum lihat Rasulullah SAW. Meninggal dunia, baju besinya tergadai. Untuk apa? Untuk makan. Sekarang orang pinjam buat apa? Buat beli motor, mobil, bangun rumah. Untuk kemewahan. Ini untuk makan dengan sembilan istri. Itu perhatikan itu. Begitulah kehidupan para sahabat. Tapi mereka bahagia hidupnya. Karena mereka menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Umar ketika melihat Nabi SAW. Di rumahnya Nabi. Kecil rumahnya. Umar ketika melihat Nabi SAW. Dengan bekas tikar dan segala macam, nangis Umar radhiyallahu an, nangis. Ya Rasulullah, Persia Romawi ini, Rasulullah ini pemimpin dunia dan pemimpin akhirat, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah. Melihat begitu, ya Rasulullah, Persia Romawi begitu mega bangunan mereka, istana mereka, engkau seperti ini. Nabi hanya senyum kepada Umar. Umar nangis, Nabi tersenyum. Ya Umar, ama tardha an takuna lahumud dunya wal akhirah. Wahai Umar, apakah kau tidak senang bagi mereka semua dunia, bagi kita akhirat? Yang dicari oleh Rasulullah dan sahabatnya akhirat, bukan dunia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Enggak seperti sekarang, sebentar minta-minta, sebentar minta-minta. Enggak boleh dalam Islam. Ini perhatikan ini. Jadi kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau memang saudara kita yang perlu kita bantu, tapi enggak perlu ditunjukkan pada orang lain. Gak perlu seperti sekarang orang-orang awam ini. Karena ingin mencari pencitraan. Ingin dapat dana lagi, foto. Semua foto. Orang yang lagi susah juga gak mau difoto dia. Gak mau. Kok saya lagi susah diambil gambar saya? Karena lagi kondisi musibah. Sekarang kita lebih asik dengan yang seperti itu sekarang ini. Maksudnya kita kembali kepada Allah. Sibuk dengan Quran. Sibuk dengan sunnah. Sibuk dengan ilmu. Sibuk memberikan hidayah kepada manusia. Itulah tugas kita sebagai dai. Itu kewajiban kita yang kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang itu. Jangan kita bebankan diri kita dengan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Ini kewajiban pemerintah dan orang-orang kaya untuk membantu orang-orang yang kena bencana. Jelas sampai sini? Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kita banyak doa. Doa. Berzikir kepada Allah, ibadah, munajat, kembali kepada Allah. Jangan meninggalkan masjid. Jangan masjid dimusuhin. Ada wabah, kok masjid dimusuhin? Coba diperhatikan, akalnya di mana? Ilmunya di mana? Imannya di mana? tiba wabah, enggak ke masjid. Ke masjid, safnya renggang. Loh, antum ikut siapa? Kalau bilang, ini kan pandemi. Apa antum yang kena pandemi? Pandemi untuk si para ustaz, pandemi. Untuk rakyat ini yang jutaan, enggak pandemi. Apa enggak seperti itu? Enggak, semua kan kena pandemi. Tapi tetap mereka sholat di masjid. Mereka tetap sholat dengan berjamaah. Mereka tetap rapat safnya. Rapat safnya. Jutaan orang sudah. Tapi ustaz-ustaz masih ngoceh ustaz-ustaz ini. Ini kan kondisi pandemi, kondisi begini. Antum takut. Penakut sudah. Penakut. Ini orang-orang penakut ini. Gak bisa dia untuk menegakkan dakwah ini orang-orang seperti ini. Bukan ngajak orang untuk taubat kepada Allah. Ngajak orang ke masjid rapat. Sekarang yang kena. Antum lihat di masjid. Dari ribuan masjid. Gak ada yang kena. Masjid tempat yang bersih. Justru yang kena yang mana? Yang gak senang ke masjid. Ini kenyataan di lapangan ini. Antum hidup di belakang medsos ya, antum hidup ya. Ini nyata di masyarakat. Justru yang kena itu orang-orang yang tidak ke masjid. Nyata. Yang ke masjid aman. Alhamdulillah sehat walafiat. Itu yang kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari malapetaka. Mestinya dekat kepada Allah. Doa, zikir, ajak orang ke masjid. Lagi kena musibah ini. Di antara subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.